Jadi nama itu doa, Pak. Nama itu doa. Maka berilah nama anak dengan nama yang mengandung doa. Yudha di asma'i, nanti dipanggil dengan nama-nama mereka dan nama orang tuanya. Orang tua diminta pertanggungjawaban di soal nama. Ingat cerita Umar bin Khattab? Ketika orang tua mengadu kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, anakku durhaka kepada aku. Harus kuapakan anakku ini." "Bu, rupanya anak ini cerdas." "Ya Sayyidina Umar, apakah anak ada hak pada orang tuanya?" Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? "Ada. Tunjukkan kepadaku, ya Sayyidina Umar. Sampaikan kepadaku. Yang pertama, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada anak. Nih. Yang kedua, mencarikan ibu yang baik buat anak." Artinya memilih istri yang salehah. Maka itu Arifin mengajarkan anak-anak muda yang belum nikah, memilih istri itu jangan susah-susah. Sederhana saja. Asal cantik tapi salehah, sudah terima saja. Kaya juga enggak apa-apa. Ikhlas. Latar belakang rumahnya luas sekali. Udah terima saja. Bu. Arifin dapat jodoh itu di tempat ceramah. Beliau ngikutin dari bujangan. Iya bang ya. Pas lagi ceramah, saudara-saudara lewat nyirepin air minum. Begitu melihat, hei, langsung doa. Ini maaf doanya. Takut pemirsa menghafalnya. Kalau dihafal, bahaya. Ini doa jodoh, kalau dibaca mustajab. Begitu melihat, jadi istri. Allahu Akbar walillahi alhamd. Tapi malamnya qiyamul lail minta jodoh pada Allah. Allahu Akbar walillahi alhamd. Ini pembiasaan yang baik. Lanjutkan cerita Sayyidina Umar ini. Kemudian apalagi? Memberi nama anak dengan nama yang baik. Tiga yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Apa? Anak itu protes. "Ya Sayyidina Umar, ayah saya tidak pernah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada saya." "Saya protes. Dan ibu saya wanita musyrikah." Wanita syirik. Yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. "Dan tahukah Sayyidina Umar, nama saya Ja'lan." Apa itu Ja'lan? Kuda liar. Apa jawaban Sayyidina Umar? Mengarah langsung kepada bapak. "Wahai bapak, sebelum anak bapak durhaka kepada bapak, bapak sebagai orang tua lebih dahulu durhaka kepada anak bapak." Tuh, makanya beri nama anak nama yang mengandung doa. Jadi semua nama mengandung doa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak soleh-solehah semua ini. Ya Allah, senang yang melihat anak-anak. Bu, yang kedua fungsi rumah sebagai musalla. Jangan jadikan rumah kata Nabi kayak kuburan atau hanya tempat buang hajat. Rumah itu musalla. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Terangilah rumah tanggamu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Ya tentu yang dimaksud sholat apa ini? Sunnah. Abdallah sholat suratul marif fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama sholat itu di rumah. Kecuali wajib abdolnya di masjid bagi bapak-bapak. Hanya Arifin rumahnya selalu di samping masjid. Kontrak kos sampai diamanahi rumah oleh Allah, selalu cari masjid sampai keluar kota, keluar negeri, pengennya dekat masjid terus supaya bisa 5 waktu berjamaah. Bahkan Ustadz sering tidur di mana Ustadz? Di masjid. Makanya orang-orang beriman itu gak jauh dari masjid, kayak ikan sama air. Kalau ikan bisa dengan air, ikannya mati, ikan asin. Mati iman kita kalau gak ke masjid. Makanya dakwah lewat cahaya hati, lewat masjid. Senangnya masjid. Masjid terus. Bapak-bapak, apa alasan subuh gak ke masjid? Hanya satu, al-malasu. Itu bahasa Arab yang orang Arab gak paham, kecuali Arab Boyolali. Bang, malas tuh bahasa Jawanya apa bang? Wega. Dalam boten saged basa Jawi. Wega. Subuh wega. Oh, senang kalau subuh. Ini Ustaz Huda selalu berjamaah. Beliau ini Muhammadiyah. Ya. Di masjid kita ada kunut. Beliau enggak kunut. Akrab. Kita udah dari tahun berapa ya, Bang? Ya? Dari 95, 94 ya. Dari istri satu ya, Bang? Ya? Sudah. Terus menikmati suasana masjid. Jadi perbedaan kunut enggak penting. Yang penting kita sholat berjamaah. Yang lucu ribut, kunut enggak kunut. Kata yang enggak kunut, kunut bid'ah neraka. Kata yang pakai kunut, enggak kunut neraka. Di sampingnya pemabok preman, yang untung gua. Gua yang masuk surga. Ribut. Asik orang beriman itu. Lebur. Hal yang tidak prinsip. Indah sekali. Saling menyayangi karena Allah. Allahu Akbar walillahi alhamd. Jadi rumah hidupkan dengan suasana salat. Salat apa bu? Sunnah. Tahajud. Apalagi dianjurkan Rasulullah tahajud bareng. Suami bareng istri. Itu sunnah. Wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak. Wallahu yuqaddirul layla wal nahar. Alima lan tusuhu fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surah Muzammil. Boleh tahajud berjamaah. Ada dasarnya, ada dalilnya. Bahkan sahabat Nabi ngikutin Nabi. Cuma gak ada yang kuat kalau ngikutin Nabi. Rasulullah SAW kalau salat malam, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa. Makanya kita gak usah kayak Nabi lah. Cukup rakaat pertama surah Yasin. Akan Nabi Al-Baqarah. Rakaat kedua cukup Ali apa Ar-Rahman. Rakaat ketiga cukup Al-Waqi'ah. Ya bu? Ini kulhu inna atayna. Inna atayna kulhu. Anak kecil tuh dari dulu tuh dia kulhu inna atayna. Dari TK sampai sekarang kulhu inna atayna. Makanya kulhu tuh diberi nama surah Al-Ikhlas. Karena kita ikhlas membacanya. Bahkan kalau imam jadi baca kulhu, sholat terawih paling demen jadi makmumnya kita. Jangan remehkan surah Al-Ikhlas itu. Itu tauhid. Ya. Banyak orang masuk Islam itu karena mengkaji surah Al-Ikhlas. Seorang petinggi agama masuk Islam karena studi banding agama. Dia pelajari. Ketika belajar Islam, pertama dia pelajari surah Al-Ikhlas. Kagum-kagum dia masuk Islam. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Ahad. Ahad bukan wahid. Kalau wahid satu, kalau ahad esa, beda. Kalau satu berbilang berjumlah berkali, 5 bagi 5, 1, setengah tambah setengah, 1, 3 kurang 2, 1. Kalau esa tidak berbilang, tidak berjumlah, tidak berkali, tidak berkurang, esa. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad. Allahus samad, Allahus samad. Tempat satu-satunya bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada satu makhluk pun yang menyerupainya. Nothing compare to you. Clear. Masuk Islam dia. Tuh, surah Al-Ikhlas. Ini sengaja disampaikan rahasia Al-Ikhlas untuk menyatakan berita gembira bagi penggemar Kulhu. Tambah demen tuh. Makanya gue baca Kulhu tuh. Ada sahabat Nabi yang hobinya berwirid Al-Ikhlas. Jadi dia Al-Ikhlas mulu tuh. Al-Ikhlas. Subhanallah. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai ribuan kali kedengaran berita itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Rasulullah, "Apakah kau selalu mengingatku?" "Benar ya Rasulullah. Saya ini enggak kayak sahabat-sahabat yang lain yang pintar-pintar, yang hafalannya kuat-kuat. Saya orang bodoh ya Rasul. Saya enggak kuat hafalan, lekas lupa. Makanya saya baca Kulhu saja dan saya cinta Kulhu ini. Di sini sifat keagungan Allah. Saya cinta Allah, saya cinta Al-Ikhlas." Dipeluk oleh Rasulullah. "Nanti kamu masuk surga karena surah Al-Ikhlasmu yang selalu kau wiridkan." Tambah demen tuh. Makanya gua kalau ikhlas tuh. Yang kedua, rumah hidupkan dengan baca Al-Quran. Didengungkan tuh, nempel di tembok-tembok, mengundang cahaya Allah masuk ke rumah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di waktu fajar, rumahnya terang, makin terang bercahaya. Dia ketakutan, dia berhenti. Lalu habis salat subuh mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tadi malam saya baca Quran, tiba-tiba rumah saya terang, terang, terang, terang. Saya ketakutan, saya berhenti." Apa kata Rasulullah SAW? "Itulah malaikat rahmat yang hadir di rumahmu. Seandainya kau baca terus, maka seluruh kampung akan melihat cahaya rumahku itu." Sekarang jarang rumah dibacakan Al-Quran. Yang terdengar dentuman-dentuman musik, lagu-lagu, lagun yang buat dia lalai dari ingat Allah. Allahu Akbar. Maka itu jadikan rumah sebagai musalla. Yang ketiga, rumah junnatun, pelipur lara, pelepas duka. Kokohkan tauhid anak di rumah kita itu, dan buat ia betah, senang di rumah. Ayah ibu menyenangkan, ayah ibu damai, rukun. Nah, karena itulah poin yang keempat, yang terakhir. Baiti jannati, jadikan rumah tangga surga sebelum surga. Ustadz Udah kan sudah dari tahun 95 sama Arifin. Kalau Arifin mau berangkat, cium Mas Tri. Cium. Kalau pulang, cium. Mau makan, cium. Selesai makan, cium. Ya benar ibu. Jadi cium terus. Mau berangkat, cium. Pernah lupa ya bang? Mundur mobil. Sayang, nongol kepala di mobil, cium. Subhanallah, jangan meremehkan soal ciuman. Disebut dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, mawaddah. Mawaddah itu diantara maknanya qabulah. Kalau sering mencium, sentuhan fisik membawa sentuhan batin. Saking seringnya mencium, tumbuh cinta. Kalau ibu sering mencium suami, suami sering mencium istri, insyaallah tidak ada piring terbang, tidak ada panci tumpah, gak ada komputer yang rusak. Yang ada kebahagiaan, keindahan, kedamaian. Tuh hal yang kecil sederhana tuh jarang terjadi. Padahal setiap ciuman sedekah. Boh, setiap ciuman sedekah. Makanya suami berangkat kerja, "Pak, tunggu dong Pak." "Mas, tunggu Mas, sedekah Mas." Insya Allah suami terlambat kerja, karena setelah sedekah zakat. Aminkan doa ini ya Allah ya Rabbana. Bahagiakan rumah tangga kami dunia akhirat. Jangan pisahkan keluarga anak cucu keturunan kami di surga nanti ya Allah. Masukkan semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Jadikan kami ini suami imam teladan dalam ketakwaan. Jadikan istri-istri kami bidadari-bidadari yang saleha-saleha. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami soleh-soleha semuanya, ya Allah. Surga sebelum surga, di dunia sampai di akhirat nanti masuk surgamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.